Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita juga bisa berkumpul kembali malam ini untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah dengan tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama. Dan kita melanjutkan pelajaran kita yang sempat terhenti libur ya, selama sekitar 10 hari atau lebih, yaitu membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha al-juz ats-tsalits, ada jilid yang ketiga atau bagian yang ketiga. Naam. Barakallahu fikum. Dan pada pelajaran yang lalu juga kita sudah memasuki ad-dars ats-tsalits, pelajaran yang ketiga dari jilid ketiga tersebut. Naam. Dan juga kita sudah sampai ke halaman 36 ya, insya Allah malam ini kita lanjutkan halaman 37. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Poin 13, an-nasabu, nasab. Nah, yaitu penisbahan, penyandaran dan yang semisalnya. Nah, yaitu ilhaqu ya'in musyaddadatin fi akhiril ismi litadula ala nisbatihi. Yaitu menambahkan, menyertakan ya yang bertasydid pada akhir isim, pada akhir kata yang berupa isim, litadula ala nisbatihi, untuk menunjukkan kepada penisbatannya. Nah, nahwu contohnya al-Hindu, India, menjadi Hindiyun, artinya yang bersifat India atau orang India, atau arti yang semisalnya tergantung konteks kalimat. Nah, namun di sini kita bisa artikan al-Hindu, India, Hindiyun, berkebangsaan India atau bersifat India dan yang semisalnya. Muhammadun minal Hindi, Muhammad dari India. Nah, kemudian kata, atau Muhammadun mansubun minal Hindi, Muhammad berasal dari India. Nah, kata ini bisa diringkas dengan mengatakan Muhammadun Hindiyun, Muhammad berkebangsaan India. Nah, al-Iraqu Iraqiyun. Nah, Irak, al-Iraq artinya negara Irak. Iraqiyun berarti berkebangsaan Irak. Nah, qala unsub ilal asma'il atiyati, nisbatkan ke isim-isim berikut. Nisbatkan, nasabkanlah isim-isim berikut. Yaitu isim-isim berikut ini beri padanya ya nisbah. Naam. Barakallahu fikum, kita dulu pernah membahas tentang pembahasan nasab pada pelajaran pagi kita ya. Yaitu ketika kita membaca kitab Al-Mumti' fi ilmi tasrif, naam, ilmu sorob mudah, ringkas dan lengkap. Kalau ada yang bawa, antum bisa buka halaman 124. Nah, di situ ada pembahasan nasab. Nah, di sini juga ada pembahasan nasab, yaitu di Durusul Lughah ini ada pembahasan nasab, hanya sangat ringkas. Nah, untuk lebih jauh mengetahui tentang nasab, silakan buka kitab tersebut. Nah, dari halaman 124 sampai halaman 131. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Ada yang mau langsung menjawab ya, karena sudah pernah kita bahas kan As-Sudanu. Siapa yang baca? Terus setelah itu dinasabkan. As-Sudanu menjadi Sudaniyun. Naam. Artinya As-Sudan, negara Sudan. Negara Sudan. Sudaniyun. Sudaniyun. Berkebangsaan Sudan. Naam. Lanjutan. Al-Kuwaitu. Kuwaitiyun. Negara Kuwait. Kuwaitiyun, bangsa Kuwait. Berkebangsaan. Berkebangsaan Kuwait. Kuwait. Naam. Tergantung kalimat ya, bisa artinya berkebangsaan, beraliran, berasal, keturunan orang Kuwait dan seterusnya, tergantung kalimat. Kalau dimasukkan dalam kalimat, nanti di situ akan jelas artinya. Naam, lanjutan. Al-Yabanu. Yabaniyun. Artinya? Berkebangsaan Jepang. Yaban dulu diartikan Al-Yaban, Jepang. Al-Yabanu, Jepang. Yabaniyun, berkebangsaan Jepang. Naam, lanjutan. Ad-dinu. Diniyun. Naam. Artinya? Ad-dinu, agama. Iya. Diniyun. Diniyun. Orang yang beragama. Enggak, bersifat. Bersifat agama atau keagamaan atau yang semisalnya. Bersifat keagamaan. Iya. Ya tergantung kalimat ya. Tapi bisa diartikan ringkasnya diniyun artinya bersifat agama atau keagamaan dan yang semisalnya. Lanjutan. Tergantung kalimat ya. Nanti lihat kalimatnya apa. Misalkan di situ ada kitabun diniyun, berarti kitab agama yang membahas tentang masalah agama. Majalatun diniyatun, berarti majalah agama. Tergantung kalimat. Nah, itu ringkasnya majalah agama. Maksudnya apa? Majalah yang bersifat agama atau majalah yang membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Nah, itu. Bahasa ini panjang. Majalah yang bahas tentang perkara-perkara agama. Panjang kan? Kita ringkas menjadi majalatun diniyatun. Nah, itu. Jadi ringkas. Nah. Lanjutan. An-Nahwu. Ilmu Nahwu. Nahwiyun. Nam, yang bersifat Nahwu. Yang bersifat Nahwu. Iya. Lanjutan. At-Tarihu. Iya. Sejarah. Iya, sejarah. Penanggalan dan yang semisalnya. Terus menjadi Tarihiyun. Naam. Tarihiyun. Tarihiyun. Iya. Yang bersifat sejarah atau yang semisalnya artinya. Lanjutan. Ada An-Nabiyu. An-Nabiyu. Ya dibaca. Dibaca aja. Menjadi An-Nabiyu menjadi Nabawiyun. Nabawiyun. An-Nabiyu Nabawiyun. Satu lagi. Al-Akhu Akhawiyun. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan kata-kata di atas, nah, kata-kata tadi berakhiran semuanya ya bertasdid ya, sesuai dengan pengertiannya. Apa itu pengertiannya? Menambahkan ya bertasdid pada akhir isim untuk menunjukkan pada penisbatannya. Nah, itu kan? Nah, semuanya berakhiran ya bertasdid. Barakallahu fikum. Hanya saja ada yang sedikit mengalami perubahan. Ya enggak? Seperti An-Nabiyyu menjadi Nabawiyun, ada wawunya. Al-Akhu menjadi Akhawiyun, ada apa di situ? Wawu. Gitu ya. Dan seterusnya, rinciannya sudah pernah kita bahas pada kitab Sorob. Nah, dilihat di situ. Di kitab Sorob. Nah. Makatu Makiyun, hilang tak marbutonya. Iya enggak? Iya. Nah, itu. Jadi ada beberapa perincian bisa lihat pada kitab tersebut atau kitab yang lain. 6. 14. istakhrij min ad-darsil amthilatun linnasabi. Naam, keluarkanlah dari pelajaran contoh-contoh untuk nasab. Naam, antum buka pelajaran terus cari mana yang menurut antum itu nasab. Sampaikan ke ana. Yang mendapatkan sampaikan. Yang bacaan berarti bacaan. Pakistaniyun. Naam, artinya apa? Orang Pakistan. Orang Pakistan. Naam. Karena konteks pembicaraannya apa di situ? Konteks bacaannya. Apa bacaannya antum baca? Anta idan Pakistaniyun. Naam, anta idan Pakistaniyun. Ya, berarti artinya di situ kalau begitu kamu orang Pakistan. Nah, diartikannya betul, berarti artikan orang Pakistan. Apalagi? Ada yang mendapatkan? Iya. Apa artinya? Nahwiyatan muhimmat, muhimmatan nahwiyatannya ya, nahwiyatan gitu. Qaidatan nahwiyatan, kaidah nahwu, kaidah yang membahas tentang nahwu, bersifat nahwu. Maksudnya apa? Kaidah tersebut kaidah-kaidah nahwu. Nah, nahwiyatan di situ berasal dari nahwu. Nahwu ya, dikasih ya nisbah. Kenapa ada ta marbuto? Siapa yang jawab? Karena dia jadi sifat untuk kaidah. Kaidah itu mausub. Kaidahnya mausub. Naam. Nahwiyatannya sebagai sifatnya, sifat mengikuti mausub dari sisi harokat, dari sisi mudzakkar muannas juga kan? Naam. Barakallahu fikum. Kaidatan nahwiyatan asalnya an-nahwu. Naam. Atau nahwu asalnya. Nah, ini juga termasuk faedah dari ya nisbah. Ketika diberi, ketika isim itu dikasih ya, maka isim tersebut yang tadinya jamid atau masdar bisa menjadi mustaq. Bisa seperti isim mustaq, bisa seperti isim mustaq maksudnya gitu. Artinya apa? Dia bisa menjadi sifat. Kalau sifat itu berasal dari apa sifat? Dari sifat kan? Dari berasal dari apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, sigha mubalaghah, nah itu sifat. Gitu ya. Nah, kalau nahwu itu enggak bisa jadi sifat. Qaidatun nahwun itu enggak bisa. Bagaimana supaya dia bisa menjadi sifat? Bagaimana? Yaitu dengan menambahkan ya nisbah padanya. Menjadi qaidatun nahwiyatun. Nah. Seperti juga Makkah, Makkah itu enggak bisa jadi sifat, atau Indonesia, Indonesia itu enggak bisa jadi sifat. Ketika kita memberikan mensifati orang Indonesia atau orang berasal dari Indonesia, kita katakan Khairuddin al-Indonesiyu itu ya, ini contoh aja ini sih, kasih al karena Khairuddin ini nama kan, atau misalkan namanya siapa, Zaidun al-Indonesiyu yang tadinya Indonesia gitu kan, Indonesia kan artinya negara Indonesia. Nah, ketika antum ingin menambahkan sifat, di situ dikasih al-Indonesiyu. Nah, ini sering apa kita dapati kesalahan dari beberapa penuntut ilmu ketika menulis dirinya, menisbatkan dirinya kepada Indonesia. Ditulis di situ misalkan Said Indonesiyun, nah itu salah. Harusnya kasih al, Said al-Indonesiyu. Karena apa? Karena mensifati alam. Alam itu makrifat bukan? Ma'rifat, gitu ya. Nah, kasih al, al-Jawi kan? Nah, Jawa tanpa al kan? Jawa, nah, itu. Ditulis di situ misalkan, selamat al-Jawa. Al-Jawi, nam. Selamat al-Jawi. Kasih ada al, kasih al-Jawiyu, al-Jawiyu. Tapi dibaca wakop menjadi al-Jawi, nam. Al-Jawi, aksan tuh. Kalibagor, Al-Kalibagori, Bagoriyu, tapi di wakop Al-Kalibagori. Kalau bacanya wakop, kalau bacanya enggak wakop Al-Kalibagoriyu. Nah, itu kalau kalau sifatnya untuk yang ma'rifat, kalau sifatnya enggak ma'rifat ya enggak perlu dikasih al. Kalau mausubnya nakiro, maka enggak perlu dikasih al. Kita bicara kasih al tadi kalau mausubnya ma'rifat. Nah, maksudnya di sini isim ketika kemasukan ya nisbah, dia bisa seperti isim maf'ul, isim mustaq, seperti isim mustaq. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-Jundiyu. Al-Jun mana? Nanti itu nanti pembahasannya lain. Ya di situ ya Al-Jundiyu, ya lain. Jundiyun tuh. Qatalan Jundiyu. Al-Bukhari namanya. Hah? Bukhara. Ya Rawahul Bukhari itu dia riwayat orang Bukhara. Orang Bukhara asalnya dia namanya Imam Syafi'i, Imam Bukhari siapa itu? Muhammad bin Ismail kan? Muhammad bin Ismail bin Idris dan seterusnya ya. Al-Bukhariyu berasal dari Bukhara. Seperti Asy-Syafi'iyu berasal dari keturunannya Syafi'. Kalau Asy-Syafi'iyu keturunan Syafi' karena nisbatnya kepada kakeknya yaitu Asy-Syafi'. Syafi' bukan As-Syafi', Syafi'. Yang Imam Syafi'i itu punya kakek, maksudnya kakek yang agak tinggi lagi ya, Buyut apa namanya. Nah, itu bernama Syafi'. Nama beliau Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, di situ ada kata Syafi'. Nah, kemudian beliau ma'ruf dengan nama Muhammad bin Idris As-Syafi'i. As-Syafi'i ini nisbat di sini bukan nisbat kepada tempat, namun nisbat kepada keturunan. Sehingga dikatakan Asy-Syafi'i keturunannya Syafi'. Sudah pernah kita bahas nasab ya. Silakan di murojaah aja gitu. Nah. Kita lanjutkan halaman berapa tadi? Hilang batasnya nah. 37 nah. Yang 15 ukhru jam'u ukhra. Ukhru jamak dari ukhra. Ya, ukhra itu untuk muannas ya. Kalau yang mudzakarnya apa? Akharu. Akharu muannasnya ukhra, jamaknya ukhru. Itu jamaknya. Nah. Seperti kita katakan misalkan yang mudzakar ja'a rajulun wa rajulun akharu. Datang seorang laki-laki dan laki-laki yang lain. Itu kan? Ja'at talibatu wa talibatun ukhra, datang seorang siswi dan siswi yang lain. Kan itu misalkan ya. Nah, kalau ukhra ini jamaknya. Nah, jamak untuk yang jamak dari ukhra. Ukhra jamak dari ukhra. Nah, wa hiya mamnu'atun minas sarfi, dia itu mamnu' minas sarfi. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Nah, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya di hari-hari yang lain, yaitu mengganti puasa yang tidak puasa tadi, hari-hari yang tidak puasa tadi diganti di hari yang lain, yaitu mengqadha'nya. Nah, barakallahu fikum. 16 ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. Yastati'u, tastati'u, astati'u. Nah, yastati'u fi'il mudhari'. Yastati'u dan astati'u semuanya fi'il mudhari' ya. Nah, madinya apa? Istata'a, istata'a, istata'a, yastati'u. Itu. Istata'a, yastati'u. Nah, dari wazan istaf'ala, istaf'ala, yastaf'ilu. Artinya bisa, mampu atau bisa. Nah, seperti kita mengucap istakhroja, yastakhriju. Seperti kita mengucap apa lagi? Istakhfaro. Apa? Istakhfaro, yastakhfiru. Nah, itu wazannya. Nah, istato'a, yastati'u. Nah, ini dari sulasinya dari to'a. Nah, sulasinya. Ya, kita lanjutkan. Kita baca bareng ya. Man yastati'u an yaktubad darsa ala saburati bi khatin wadihin. Siapa? Siapa yang bisa menulis pelajaran pada papan tulis dengan tulisan yang jelas? Siapa yang bisa menulis pada papan tulis dengan tulisan yang jelas? Atas astati'u, astati'u antasuqa syahinatan ya Zubairu. Afan. Diulang. Diulang, ada yang huruf yang enggak kebaca. Atastati'u antasuqa syahinatan ya Zubairu. Atastati'u antasuqa syahinatan ya Zubairu. Apakah engkau bisa mengendarai, menyetir truk wahai Zubair? Apakah engkau bisa menyetir truk wahai Zubair? Nah, syahinah itu truk. Nah, mobil muatan itu ya. Hadhihi risalatu bi khatin radiin la astati'u an aqra'aha. Hadhihi risalatu bi khatin radiin la astati'u an aqra'aha. Surat ini ditulis dengan tulisan yang jelek, aku tidak bisa membacanya. Surat ini ditulis dengan tulisan yang jelek, aku tidak bisa membacanya. Atastati'u an taqra'aha anta ya Bara'u. Atastati'u an taqra'aha anta ya Bara'u. Apakah engkau bisa membacanya wahai Bara'? Apakah engkau bisa membacanya wahai Bara'? Atastati'ina an taghsili hadhil malabisa al-yawma ya Laila. Nam atas tati'ina antak sili hadihil mala bisal yawma ya Laila. Apakah engkau bisa mencuci baju-baju ini hari ini wahai Laila? Apakah engkau bisa mencuci baju-baju ini hari ini wahai Laila? Nam, barakallahu fikum, ada pertanyaan? Jawabannya apa ya? Iya, jawabannya naam atau la. Kalau pertanyaannya a hamzah atau hal, jawabannya naam atau la. Naam astati'u atau la. Nah itu ya. Ditambah lagi la ma astati'u. Nah. Atau la astati'u. Barakallahu fikum. Tujuh belas. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Sholla yusolli sholli. Enam. Diulang. Sholla yusolli sholli. Sholla yusolli sholli. Enam. Sholla fi'il madi, yusolli mudhari, sholinya fi'il amr. Enam. Dari wazan fa'ala, yufa'ilu, terus fa'il. Fa'il ya di sini. Karena dia itu fi'il mu'tal akhir, maka ketika fi'il amr hilang madzumnya dengan fi hadfi harfil ilah, membuang huruf ilat sholli. Nah, kalau kita ganti fi'il yang sahih, kita katakan apa, misalkan contohnya allama yu'alimu allim, allama yu'alimu allim. Nah, kalau ini fi'ilnya fi'il mu'tal akhir, fi'il nakis ya, sehingga ketika fi'il amr dibuang huruf ilatnya. Sholla yusolli sholli. Nah, barakallahu fikum. Tasifan-tasifan ini insyaallah akan kita bahas dalam beberapa pekan ke depan ya, karena kitab pagi kita yang kita bahas yaitu kitab Sorob, kitab Al-Mumti, bertepatan membahas tentang wazan-wazan yang 22 wazan. Nah, diharapkan kepada yang mengikuti DL supaya bisa mengikuti bab yang 22 wazan tersebut dari bab-bab tasrif yang ada, baik tasrif tersebut yang fi'il sahih ataupun fi'il yang mu'tal, supaya mudah ketika mendapati fi'il bisa membedakan ini fi'il ini jenisnya apa, masuk dalam bab apa. Nah, karena bahasa Arab itu terdiri dari kata-kata, dalam bahasa Arab terdiri dari tiga, isim, fi'il dan huruf. Nah, sehingga kata-kata ini harus dikuasai sebelum kata-kata itu masuk ke susunan kata. Nah, Barakallahu fikum. As-salaita dhuhra ya Husainu. Apakah engkau telah salat zuhur wahai Husain? Salaitu fil Masjidil Harami wa fil Masjidin Nabawi Asy-Syarifi. Salaitu fil Masjidil Harami wa fil Masjidin Nabawi Asy-Syarifi. Naam, aku telah salat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi yang mulia. Aku telah salat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi yang mulia. Wa uhibbu an usalliya fil Masjidil Aqsa bi idznillah. Dan aku ingin sholat di Masjidil Aqsa biidnillah. Dan aku ingin sholat di Masjidil Aqsa dengan izin Allah. Ya, biidnillah, dengan izin Allah. Ada yang membaca nomor 3 terus singartikan. Kalau ada silakan, kalau enggak ada kita baca bareng lagi. Salli bina ya syekhu. Ya, artinya sholatlah bersama Syekh ya Syekh gitu ya. Nah, salat soli bina, salatlah bersama kami wahai Syekh. Kami wahai Syekh. Nah, maksud soli bina maksudnya apa di sini? Meminta orang ini jadi imam. Nah, soli bina. Nah, kalau kita ngajak dia salat berjamaah, imamnya orang lain, bahasanya soli ma'ana. Gitu. Soli ma'ana. Berarti jadi kita ajak dia salat sebagai makmum bareng dengan kita. Abi sol dibina artinya ngajak dia sholat jadi imam. Nah betul ya. Jadi bahasanya kelihatannya perbedaannya sedikit ya. Namun kalau orang Arab yang ngerti, antum salah ngucap dia bisa nggak mau. Sol dibina dia nggak mau lah. Orang ini kita ajak sholat tuh nggak mau lah. Kenapa? Nah, ternyata suruh jadi imam karena bahasanya sol dibina. Enam. Nam, nomor 4. La tusallil faraidha fil baiti. La tusallil faraidha fil baiti. Siapa yang ngertikan? Janganlah salat. Ya, janganlah salat fardu di rumah. Nam, nomor 5, silakan. Siapa yang baca? Lama usallil asra. Artinya aku belum salat asar. Naam, ahsantum. Qala hadhil asma'u syuhuril hadhil asma'i syuhuril arabiyyati. Baca. Hadhil asma'u syuhuril arab hadhil asma'u syuhuril arabiyyati. Naam. Ini nama-nama bulan Arab. Ini nama-nama bulan Arab. Naam. Arabiyatu berarti di situ ada apa? Asalnya apa asalnya Arabiyatu? Asalnya Arab ya, Arab asalnya. Kemudian dikasih ya nisbah. Arabi. Kemudian dikasih ta marbutah. Kenapa? Karena sifat untuk suhur. Suhur itu muannas bukan? Afan, jamak bukan suhur. Jamak dihukumi muannas ya, kalau jamak yang tidak berakal dihukumi muannas, sehingga arabiyatu, sehingga arab di situ dikasih ya nisbah lalu ta marbutah. Naam, makanya juga hadihi karena asma di situ jamak yang enggak berakal. Naam, saidnya arabiyatu di situ ada ya nisbah, ada ya yang bertasdid. Naam, bulan-bulan yang bersifat Arab, bulan-bulan Arab, bulan-bulan yang berkaitan dengan apa yang berlaku di negara Arab dan seterusnya, singkatnya bulan-bulan Arab, nah, itu singkatnya. Ya, silakan, ada yang baca, diartikan ya. Al-Muharramu, bulan Muharram. Ya. Safarun. Ya, Safarun, bulan Safar. Bulan Safar. Naam. Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Iya, lalu Rabiul Akhir, bulan Rabiul Akhir. Iya. Jumadal ula. Bulan Jumadil ula. Jumadal akhiratu. Jumadal akhir. Jumadal akhiratu. Naam, cuma di akhir. Iya, pergantian. Rajabun, bulan Rajab. Sya'banu, bulan Sya'ban. Ramadhanu, bulan Ramadan. Syawalun, bulan Syawal. Dzulqa'dati, bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjati, bulan Dzulhijjah. Naam. Barakallahu fikum. Ta'amal mayali, perhatikanlah berikut ini. Imma nukta-nukta imma. Imma titik-titik wa imma. Naam. Barakallahu fikum. Imma di sini harfu tafsil. Huruf untuk mentafsil, merinci, memisahkan. Itu namanya harfu tafsil. Naam. Ya, kita baca dulu contohnya, lalu setelah itu kita nanti masuk ke penjelasan ya. Al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Al-ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Isim dalam bahasa Arab bisa berupa isim mudzakkar dan bisa berupa isim muannats. Isim pada bahasa Arab bisa berupa mudzakkar dan bisa berupa muannats. Imma tazuruni wa imma azuruka. Imma tazuruni wa imma azuruka. Baik engkau baik kalian mengunjungiku ataupun aku mengunjungimu. Kamu. Baik kamu mengunjungiku atau aku mengunjungimu. Baik kamu mengunjungiku atau kamu mengunjungi. Baik kamu mengunjungiku atau aku mengunjungimu. Kamu dulu ya. Baik kamu mengunjungiku. Baik kamu mengunjungiku. Atau aku mengunjungimu. Aku mengunjungimu. Ini ngartikannya disesuaikan dengan konteks kalimat ya. Karena arti harfu tafsil itu untuk memisahkan, merinci suatu perkara. Kalau tadi diartikan apa? Isim bisa berupa mudzakkar, bisa berupa muannats gitu kan. Sekarang kita artikan baik engkau mengunjungiku atau aku mengunjungimu. Maksudnya bisa ada obrolan di antara A dan B. Terus yuk kita ketemu kapan? Pada zuhur. Di mana ketemunya? Nah, ya baik kamu mengunjungiku datang ke rumah atau aku mengunjungimu datang ke rumahmu. Nah, itu berarti merinci. Merinci apa nih? Perkara untuk bertemu kan itu. Nah. Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim dia itu Ibrahim bisa jadi sakit, bisa jadi musafir. Ibrahim bisa jadi sakit, bisa jadi musafir. Nah, agak beda lagi ngerti kan ya kan? Namun maksudnya apa? Untuk merinci suatu perkara, mentafsil. Harfu tafsil. Nah, yang harfu tafsil ini bisa memiliki beberapa faedah. Nah, atau kita katakan imah ketika dia memiliki arti merinci berarti artinya tafsil. Itu. Untuk arti yang lain artinya bukan tafsil, gitu aja. Untuk supaya antum enggak bingung cara mengartikan, kalau yang artinya berupa untuk tafsil gitu aja. Seperti yang sekarang kita katakan, alismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Isim dalam bahasa Arab bisa berupa isim mudzakkar, bisa berupa isim muannats. Ini artinya imma harfu tafsil. Tulis di situ, boleh antum tulis. Ini artinya apa? Imma harfu tafsil. Imma yang memiliki arti huruf tafsil. Tafsil itu merinci. Memisahkan, merinci itu tafsil. Nah. Adapun yang nomor 2 apa? Imma berupa, dikatakan berupa nggak apa-apa. Isim dalam bahasa Arab bisa berupa isim mudzakkar, bisa berupa isim muannats. Nah, adapun yang nomor 2 Nah, kita katakan imah di situ harfu syak. Bisa dikatakan memiliki arti syak. Imah memiliki arti syak, yaitu keraguan. Baik engkau yang mengunjungiku atau aku yang mengunjungimu. Baik engkau yang benar atau aku yang benar. Nah, katakan itu syak, ragu, enggak pasti. Mana yang dimaui belum pasti ya. Masih pada keraguan. Yang ini apa yang itu? Nah, itu keraguan. Nah. Kemudian yang tiga, yang Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun, bisa juga syak, sama. Ibrahim bisa jadi sakit, bisa jadi musafir, syak, keraguan. Gitu ya. Nah. Diartikan banget dulu ya. Ibrahimu apakah dia sakit atau dia terjun sakit, boleh enggak? Enggak, ini enggak pas. Enggak bisa. Ya? Enggak bisa. Itu diartikannya untuk keraguan. Yang nomor dua tadi diartikan apa? Keraguan juga ya. Lebih tepatnya takhir saja, karena terjadi dua pembicaraan antara dua belah pihak. Afan. Yang nomor dua diperbaiki. Takhir itu pilihan. Sebab di sini ada pembicaraan dua belah pihak yang di situ boleh memilih. Takhir. Imma tazuruni wa imma azuruka. Ya, baik engkau mengunjungiku atau aku mengunjungimu. Baru dikatakan, ya udah saya mengunjungimu. Nah, dan jadi jelas ada pilihan. Imma tazawaj hindan wa imma ukhtaha, misal. Nah, baik engkau menikahi hindun atau menikahi saudarinya. Nah, itu takhir, bukan? Takhir, pilihan. Yaitu engkau baik engkau menikahi hindun atau menikahi saudarimu, itu baik bagimu. Nah, kenapa? Karena menikahi dua bersaudari sekaligus enggak boleh. Sehingga imma di situ artinya takhir. Takhir itu pilihan. Pilihan. Nah. Jadi nomor satu artinya tafsil, yang kedua artinya takhir, yang ketiga artinya apa? Syak untuk keraguan. Nah, ada lagi satu lagi memiliki arti, ada dua lagi ya. Ada memiliki arti ibaha. Ibaha itu boleh. Seperti kita katakan ilbas komison, ilbas wa imma ilma, ilbas imma komison wa imma jubatan, misalnya ilbas imma komison wa imma vanilatan. Apa artinya? Pakailah baik itu jubah atau apa ini, kaos vanila. Vanila itu kaos artinya. Artinya pada situ ibaha. Kalau yang ibaha itu berarti boleh. Ilbas imma imma komison wa imma vanilatan ya. Pakailah, boleh. Gamis boleh, kaos. Nah, itu. Pakailah, boleh. Gamis boleh, kaos. Berarti diartikan yang ibaha itu diartikan boleh. Imanya diartikan apa? Diartikan boleh imanya. Nah, kemudian juga bisa memiliki arti ibham. Ibham itu menyamarkan perkara, menyamarkan. Gitu ya. Seperti kita katakan al-usatu imma yu'adzibuhumullahu wa imma yatubu alaihim. Orang-orang yang bermaksiat bisa jadi Allah adzab, bisa jadi Allah ampuni. Nah, itu. Ima di situ berarti untuk ibham. Ya, kita lanjutkan. Adkhil imma fi thalathi jumalin min insya'ika. Masukkan imma pada tiga kalimat dari karanganmu. Yaitu dibuat, dibikin tiga karangan yang isinya ada immanya. Enam. Apa karangannya? Tadi sudah dicontohkan ya. Contohnya apa? Nikahilah hindun atau saudarinya. Apa berarti? Tazawaj imma hindan imma ukhtaha. Nah, imma di sini apa artinya? Pilihan. Takhir, pilihan. Enam. Belajarlah sorof atau imla. belajar. Berarti apa? Ta'alam imma imma imma ilma sorfi wa imma wa imma ilma al-imla'i. Nah, apa berarti di sini? Artinya kibaha. Boleh kamu belajar. Boleh kamu belajar ilmu sorof, boleh juga belajar ilmu imla. Itu contoh ya. Boleh dua-duanya. Tapi boleh. Kalau pilihan berarti harus milih salah satu. Kalau boleh berarti boleh dua-duanya. Ya itu. Kalau ragu kontak kalimatnya tadi. Apa? Zaidun imma maridun imma musafirun. Nah, itu akan ditentukan dengan konteks kalimat. Bagaimana kita membuat kalimat atau konteks pembicaraan. Di situ jelas arti imma yang ada. Nah, kita lanjutkan. Al-harbu mu'annatsatun taqulu al-harbul 'alamiyatul ula au tsaniyatu. Al-harbul ahliyatu. Al-harbu adalah mu'annas. Maksudnya kata ini kata mu'annas yang tidak ada tandanya. Apa tanda mu'annas? Tanda mu'annas itu bisa berupa tak marbuto, tak atau alif maksuro atau alif mamduda, gitu kan? Al-harbu di sini enggak ada salah satu dari tiga tanda tadi. Maka kita katakan tanda mu'annasnya muqaddaro. Seperti kita mengucap syamsun mu'annas ya, yadun mu'annas dan lain sebagainya. Pernah kita bahas di kitab imla. Nah, kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, al-harbu mu'annatsatun. Al-harbu di sini isim mu'annas. Taqulu harbul alamiyatul ula. Perang dunia pertama. Nah, apa syahidnya? Al-harbu diberi sifat alamiyatu. Asalnya apa alamiyatu? Kalau kita lepas dari ta' marbutah dan ya' nisbah. Asalnya alam. Alam itu masiwallah. Selain Allah disebut alam. Alam semesta. Ya. Alam kan? Nah, al-harbul alam, perang alam, perang dunia. Dikasih ya nisbah supaya dia bisa menjadi sifat karena alam di situ. Nah, bukan isim mustaq sehingga tidak bisa dijadikan sifat alam. Supaya dia bisa menjadi sifat dikasih ya nisbah alamiyatu. Kemudian karena dia mu'annas maka dikasih ta' marbutah. Karena mausufnya mu'annas yaitu al-harbu, maka alamiyatu dikasih ta' marbutah. Al-ula sifat nam untuk alamiyah. Perang dunia pertama atau sifat kedua untuk al-harbu boleh juga. Nam. Sifat pertama alamiyah itu sifat kedua adalah ula. Atau tsaniyah, berarti kita katakan al-harbul alamiyatu tsaniyatu, perang dunia kedua. Nam, tahun berapa perang dunia pertama? Tahun berapa perang dunia kedua? Tahun 1942 sampai 1945 ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, al-harbul ahliyatu, perang persaudaraan. Ahlun artinya apa? Keluarga. Ahliyatu artinya yang bersifat keluarga, berarti perang saudara. Nah, perang saudara. Hatil mudhari al-af'alil atiyati, berikanlah fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut. Nah, hawa yahwi. Nah, silakan dibaca mudhari-nya yang tahu. Insyaallah antum sebagian antum tahu. Hawa yahwi. Yang kedua. Qobado yakbidu. Nah, aksanta. Qobado yakbidu artinya memegang, menggenggam. Ya. Qobado yakbidu. Kalau hawa yahwi artinya mengandung. Mengandung di sini bukan mengandung wanita. Wanita kalau wanita seringnya apa? Hamala kan? Seperti misalkan buah ini mengandung vitamin. Nah itu. Pakainya hawa. Ya. Hadihil faqihatu hawiyat vitaminiyat. Vitaminiyat misalkan. Bukan hamla. Ya. Hamla. Lanjutan berikutnya. Saroko yasruku. Saroko yasriku. Nam. Satu lagi terus berganti. Artinya apa? Mencuri. Nam. Terus mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u. Naam. Artinya mencegah. Mencegah. Mencegah, melarang, menolak. Naam. Kemudian ladagho yaldagu. Naam, ladagho yaldagu artinya mematuk. Mematuk. Naam. Ular, ular menggigit apa bahasanya? Mematuk ya. Iya, bisa gitu. Iya. Nasoba yang sibu. Nasoba yang sibu. Naam, artinya mendirikan. Mendirikan. Naam. Menancapkan, mendirikan dan yang semisalnya. Lanjutan. Solaba. Iya, solaba. Yes. Libu. Naam, yaslibu. Solaba yaslibu. Artinya menyalip. Menyalip. Naam. Berikutnya saro yasuru. Saro yasuru. Naam. Artinya menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkan. Saro yasuru. Yasuruni. Yasuruni hadal khobaru. Hadal khobaru. Menyenangkanku khobar ini. Berita ini. Yasuruni hadal khobaru. Iya. Ahsantum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, ada pertanyaan? Besok pagi insya Allah kita mulai taklim kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya. Koreksi soal, dimulai dengan koreksi soal. Karena itu mohon soal-soalnya dibuka. Soal-soal yang kemarin sempat dikumpulkan untuk diambil lagi. Kalau enggak ada, belum dibagikan, berarti nge-print lagi. Print untuk soal baru yang kosong, nanti diisi jawaban yang benar. Kalau yang online, yang online-online kan ngirimnya pakai foto, berarti mereka masih pegang soal ya. Maka soalnya diharapkan untuk dibuka. Nah, insya Allah kita mulainya insya Allah habis sholat subuh. Menurut waktu kita, waktu yang ada di Jawa Tengah ini, kita di Jawa Tengah ya, di Banyumas, Purwokerto, kurang lebih jam 5-10 menit kurang lebihnya. Dan insya Allah sampai jam 6 kurang lebih taklim ya, kurang lebih 45-50 menit. Iya, insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.